Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Syarh Tsalatsatul Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kita telah selesai dari pembahasan rukun iman yang pertama, wahwal imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Demikian pula telah kita sebutkan tentang rukun iman yang kedua, al-imanu bimalaikatillah, mengimani malaikat-malaikat Allah. Dan juga yang terakhir telah kita baca penjelasan tentang rukun iman yang ketiga, yaitu al-iman bikutubillah, mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Taib, di sana ada sisa faedah atau sisa pembahasan faedah yang belum kita baca atau yang sudah kami janjikan pada pertemuan sebelumnya tentang tambahan faedah dari rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Telah kami sebutkan akan ada tambahan faedah tentang penyebutan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus tentang sifat-sifat mereka dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian sifat-sifat malaikat telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Di mana malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala adalah alamun ghaibi, makhluk ghaib yang tidak kita lihat, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga telah kita sebutkan bahwasanya malaikat diciptakan dari nur, sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian pula telah kita sebutkan bahwasannya Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Demikian pula malaikat-malaikat yang lain memiliki sayap, ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan seterusnya. Dan sifat-sifat yang lain yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antara sifat yang mungkin belum kita sebutkan dari sifat-sifat malaikat adalah sifat malaikat penjaga an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya malaikat-malaikat yang Allah tugasi untuk mengurusi an-nar, di antara sifat mereka adalah ghiladun syidad. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang padanya ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Ini malaikat yang mengurusi an-nar, sifatnya keras, kasar, ya. Nah, enggak pernah senyum. Ya. Ini penjaga an-nar. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Hiladun syidad, kasar lagi keras. Ini malaikat penjaga an-nar. Kemudian di antara sifat yang mungkin belum kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya adalah tentang sifat-sifat malaikat hamalatul arsh, sifat para malaikat yang bertugas memikul arsh, memikul makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Yaitu al-arsh. Bagaimana sifat malaikat-malaikat pembawa atau pemikul al-arsh? Disebutkan sifat mereka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Udhina li an atahaddatha an ahadi hamalatil arsh ma baina shahmati udhunihi wa atikihi masiratu 700 am." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu dari malaikat pembawa arsh. Bahwasannya di antara sifat mereka, ma baina syahmati udhuni wa atikihi masiratu 700 am. Jarak antara daun telinganya dengan pundaknya, jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu adalah jarak yang biasanya ditempuh, atau sejauh jarak yang ditempuh 700 tahun. Ini diantara sifat malaikat pembawa arsh. Antara daun telinganya dengan pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Subhanallah. Gak bisa kita bayangkan perjalanan 700 tahun. Ini menunjukkan besarnya ini malaikat yang membawa arsy. Ini baru satu ini. Nah, malaikat pembawa arsy, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, al-arsy. Ini diantara sifat malaikat yang membawa atau memikul al-arsy. Kemudian diantara sifat yang belum kita sebutkan dari sifat-sifat malaikat, diantara sifat mereka adalah mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jamil, memiliki sifat al-jamal, gagah, indah. Mereka para malaikat memiliki sifat al-jamal, berbanding terbalik dengan asy-syaitan yang memiliki sifat al-qubh, jelek, buruk. Ini sifat-sifat syaitan. Adapun sifat malaikat, mereka memiliki sifat al-jamal, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat Jibril, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Allah menyebutkan tentang sifat Jibril yang syadidul quwa, sangat kuat. Kemudian sifatnya juga dzumirrotin, dzumirroh, yang memiliki mirroh. Mirroh itu adalah akhlak yang baik dan al-jamal, keindahan. Akhlak yang baik dan keindahan, keindahan secara lahir dan batin, indah secara lahir dan batin. Dzumirroh, ini makna dzumirroh. Dzukhulukin hasan wa jamalin zahirin wa batinin. Demikian pula telah tertanam dalam diri-diri manusia bahwasanya malaikat itu memiliki sifat al-jamal, indah. Sebagaimana tentang kisah para wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika istrinya Al-Aziz tidak berhasil menggoda Yusuf alaihi salatu wassalam yang merupakan budaknya, maka istri dari Al-Aziz dicemooh, dicela, diejek oleh istri-istri para menteri yang lain. Nah, kok bisa istri raja, ya, istri pimpinan pengen selingkuh dengan budak? Maka istrinya Al-Aziz, ya, membuat strategi supaya mereka tahu apa yang sebenarnya tentang Yusuf, ya. Dari ketampanannya, kegagahannya, ya. Nah, bukan seperti gambaran umum tentang budak yang biasanya jelek, ya. Dan seterusnya. Maka disiapkanlah, diundanglah mereka, para wanita-wanita tersebut, kemudian disiapkan pisau, ya, dan juga makanan yang disiapkan untuk diiris dengan pisau. Kemudian setelah itu, istrinya Al-Aziz memerintahkan kepada Yusuf alaihissalatu wassalam untuk keluar. Untuk keluar melewati mereka atau menampakkan diri kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Maka ketika para wanita tersebut melihat Yusuf alaihissalatu wassalam, maka mereka kagum dengan keelokan rupa Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa qata'na aydiyahun, sampai-sampai mereka melukai tangan-tangan mereka. Wa qulna hasyalillah, dan sampai mereka mengatakan hasyalillah, maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala, mahadha basharon, ini bukan manusia, in hadha illa malakun karim, tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Ini menunjukkan qad istaqarra indan nas wasful malaika bil jamal, telah tertanam dalam manusia sifat malaikat itu apa? Jamil, indah, gagah. In hadza illa malakun karim. Kemudian yang berikutnya, muncul suatu pertanyaan, apakah para malaikat itu berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan? Malaikat itu pria atau wanita? Ada yang bisa jawab? Hah? Enggak boleh? Apa? Enggak boleh jenis kelamin. Enggak punya jenis kelamin. Yang lain? Hah? Laki-laki. Oh, berarti ada perbedaan pendapat ini. Nah, ada yang lain? Aywa, ahsanta. Nah, baik. Kita tidak mensifati para malaikat dengan ar-rijal atau laki-laki atau adzukuroh, laki-laki, karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan atau menjelaskan bahwasannya mereka, para malaikat, adalah laki-laki. Tidak ada dalil. Dan juga tidak boleh kita mengatakan para malaikat itu perempuan, berjenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena ada celaan tentang hal ini. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tentang orang-orang kafir, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan para malaikat, malaikat yang para malaikat-malaikat mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah. Mereka menjadikan para malaikat sebagai inasa, perempuan-perempuan. Asyhadu khalqahum, maka Allah tantang, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Yang mengatakan malaikat adalah perempuan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka kelak akan ditulis ya persaksian mereka dan mereka akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Baik, kita tidak mensifati mereka dengan az-zukurah, laki-laki, dan juga tidak mensifati mereka dengan unutsah, perempuan. Kemudian di antara sifat-sifat para malaikat, mereka juga, para malaikat itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat dalam hal bentuknya, berbeda-beda bertingkat-tingkat dalam hal bentuknya dan kedudukannya. Coba anak-anak sama para walinya mungkin. Anak-anak dengan walinya. Baik, kita ulangi bahwasanya para malaikat itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda dalam hal penciptaan atau bentuknya dan juga dalam hal kedudukannya. Dalam hal kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Dan tidaklah dari kami, yaitu dari para malaikat, kecuali masing-masing memiliki kedudukan yang tertentu. Masing-masing memiliki kedudukan yang tertentu. Dan juga yang menguatkan ini adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Rifa'ah bin Rafi', bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, kemudian Jibril berkata, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna min man syahida badaran min fikum?" Ya. "Ma ta'uddun man syahida badaran min fikum?" Bagaimana kalian menganggap atau menilai orang-orang yang mengikuti perang Badar di antara kalian? Ini pertanyaan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa penilaian kalian terhadap orang-orang yang mengikuti perang Badar bersama kalian? Itu orang-orang yang mengikuti perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab, khiyaruna, mereka adalah orang-orang terbaik diantara kami yang mengikuti perang Badar atau yang menyaksikan perang Badar. mereka adalah orang-orang terbaik di antara kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Jibril juga berkata, wa kadzalika man syahida badaran minal malaika hum indana khiyarul malaika. Demikian pula, ya. Demikian pula para malaikat yang menyaksikan perang Badar, ya, yang ikut perang Badar, ya, memberikan pertolongan kepada pasukan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga, malaikat-malaikat itu adalah khiyarul malaika. Ya, mereka adalah malaikat-malaikat pilihan, malaikat-malaikat yang terbaik. Ini menunjukkan para malaikat juga apa? Bertingkat-tingkat dalam hal kedudukan mereka. Ada malaikat-malaikat yang khiyar, pilihan-pilihan, yang terbaik. Di antaranya mereka yang mengikuti perang Badar. Nah, mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang na'am pilihan. Kemudian di antara sifat-sifat malaikat yang mungkin belum kita sebutkan adalah tentang jumlah bilangan mereka. Berapa sih jumlahnya malaikat? Berapa? Hah? Tidak. Hah? Tidak terhitung. Ada yang lain? Allah. Hanya Allah yang tahu. Ahsan. Nah, sahih. Sahih, hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu, itu jumlah para malaikat, illa huwa, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa kembali kepada Allah. La ya'lamu adadahum illallah, tidak mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas malaikat itu adalah khalqun kathir, makhluk Allah yang sangat banyak. Yang sangat banyak, yang jumlahnya tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis menunjukkan banyaknya malaikat. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Tentang Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh, beliau mengatakan, fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70 alf malak la ya'uduna ilayhi akhir ma 'alayhim. Tentang Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap harinya, setiap harinya itu 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur beribadah kepada Allah 70 ribu malaikat. Yang 70 ribu malaikat ini tidak akan kembali lagi. Setelah keluar tidak kembali lagi. Berarti hari berikutnya ganti lagi malaikat yang lain. Hari berikutnya ganti lagi malaikat yang lain. Demikian pula hari berikutnya dan seterusnya. Setiap harinya itu 70 ribu. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan banyaknya malaikat. Wala ya'lamu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Demikian pula hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malaikat-malaikat yang menarik tali pengikat jahannam. Beliau mengatakan, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zimam ma kulli zimamin sab'una alf malak yajurrunaha. Subhanallah, didatangkan jahannam ketika itu, atau di hari itu didatangkan jahannam, dan jahannam ini memiliki 70 ribu zimam, 70 ribu tali pengikat. Ma'akul zimam, setiap satu tali zimamnya, setiap satu tali pengikatnya, sab'una alfa malak yajurruna, ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Subhanallah. Jumlah tali pengikatnya 70 ribu, setiap satunya 70 ribu malaikat yang memegangnya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat khalqun kathir, ya, makhluk Allah yang sangat banyak. Demikian pula hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, attatis sama'u wa yuhikku laha anta itta walladhi nafsu muhammadin biyadih ma fiha mawdi'u shibrin illa wa fiha jabhatu malakin sajidin yusabbihullaha bihamdih. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, attatis sama', langit bersuara, berbunyi. Kita enggak tahu bagaimana bunyinya, ya. Yang jelas disebutkan langit berbunyi, bersuara. Dan langit berhak untuk berbunyi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ma fiha mawdi'u shibrin, tidak ada apa tempat mawdi'u shibrin, tempat seluas shibr, apa jengkal, ya. Nah, tidak ada tempat sejengkal pun, illa wa fiha jabhatu malakin sajidin, kecuali padanya ada dahi malaikat yang sujud. Tidak ada satu jengkal pun di langit, kecuali padanya ada dahi malaikat yang sujud. Yusabbihullaha bihamdih. Dan malaikat tersebut mensucikan Allah dengan memujinya. Nah, jengkal. Langit luas enggak? Subhanallah. Nah, setiap sejengkal di situ ada dahi malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat-malaikat Allah khalqun katsir, adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak. Ta'ayyukhani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini mungkin diantara tambahan faidah, ya. Tambahan faidah tentang beberapa sifat-sifat para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sana masih banyak yang belum kita sebutkan, ya. Ya, masih banyak yang belum kita sebutkan, bisa antum rujuk dalam kutubul hadis, ya. Kitab-kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Kutubus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya. Atau Kutubul Masanid, kitab-kitab musnad, musnad Ahmad, ya, dan yang lainnya. Nah, musnad Ibnu Abi Syaibah, ya, dan kitab-kitab para ulama yang lainnya untuk menambah faidah-faidah tentang pembahasan ini. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.